Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Aku udah melihat anis pusing jadinya. DJ Opus Remix. Aku udah teringat anis pusing jadinya. Kaki-kaki tambah kaki kepala digeleng-geleng. Gue kejamah udah body flexi like a massage. Aku udah teringat anis pusing jadinya. Kaki-kaki tambah kaki kepala digeleng-geleng. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Remix. Aku udah teringat anus pusing jadinya. Kaki-kaki tambah kaki tambah lagi geleng-geleng. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix.